إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله, kita masuk pada bab yang ke-14 yaitu bab قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Bab ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka menyekutukan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan, yang tidak mampu mereka menolong diri mereka sendiri dan tidak bisa menolong yang lainnya. Yakni masih membahas tentang kesyirikan-kesyirikan menyekutukan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu selain Allah pasti makhluk. Selain Allah pasti makhluk, karena Allah lah Al-Khaliq satu-satunya, pencipta satu-satunya. Maka apakah yang menyembah orang mati, menyembah manusia, menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah apapun, mereka itu makhluk. Maka Allah katakan sekaligus untuk semuanya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan? Malaikat yang paling mulia sekalipun makhluk, diciptakan oleh Allah. Rasul-rasul yang paling mulia sekalipun makhluk, diciptakan oleh Allah. Ucapan musannif rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala yushrikuna ma la yakhluqu syai'an ila akhirih. Kalimat ayyushrikun maknanya apakah mereka menyekutukan, yakni menyertakan bersama Allah dalam ibadah, itu maknanya. Yushrikun yakni menyertakan bersama Allah dalam ibadah, artinya apakah mereka beribadah juga kepada makhluk-makhluk yang tidak menciptakan apapun. Qalal mufassirun, berkata para ahli tafsir dalam ayat ini, hadza taubikhun wa ta'nifun lil musyrikin. Ini merupakan taubikh, cercaan, ta'nif, bantahan keras, lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik, fi ibadatihim ma'allahi ta'ala ma la yakhluqu syai'an wa hum makhluq, yaitu dalam peribadatan mereka bersama ibadahnya kepada Allah, juga beribadah kepada yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri makhluk. Ayat ini kata mufassirun, kata para ahli tafsir, cercaan, celaan, bantahan keras kepada musyrikin ketika mereka menyembah, beribadah bersama peribadatan mereka kepada Allah, juga mereka beribadah kepada benda-benda, makhluk-makhluk yang la yakhluqu syai'an, yang enggak bisa menciptakan apapun. Ingat, takdir pun penciptaan, ya. Takdir baik, takdir buruk, ketentuan-ketentuan yang terjadi itu penciptaan. Itu penciptaan. Ala lahul khalqu wal amru. Allah berfirman, ketahuilah, milik Allah lah al-khalqu wal amru. Al-khalqu penciptaan, wal amr urusan. Apa perbedaan antara al-khalqu wal amru? Al-khalqu penciptaan segala sesuatu, segala makhluk-makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka dan takdir-takdir mereka, itu semua penciptaan. Dan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu. Ketahuilah bahwa milik Allah lah penciptaan. Menciptakan makhluk-makhluknya, menciptakan kejadian-kejadiannya, menciptakan kebaikan dan keburukannya, menciptakan bahagia dan sengsaranya, menciptakan segala sesuatu yang terjadi pada mereka. Itu al-khalqu. Apa perbedaannya dengan al-amru? Ala lahul khalqu wal amru. Adapun al-amr adalah urusan Allah, ingin menghalalkan yang ini atau mengharamkan yang itu, terserah Allah. Karena itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau al-khalqu penciptaan takdir, sedangkan al-amr adalah syariat. Al-amr adalah syariat. Allah mengatur sekian macam hukum-hukum syariat. Yang ini dibolehkan, yang ini enggak dibolehkan. Yang ini dihalalkan, yang ini diharamkan. Yang ini wajib, yang ini sunnah, yang itu dilarang. Itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-amru milik Allah. Karena al-amr milik Allah. Maka kembali kepada kitab, bahwasanya benda-benda tadi semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa menciptakan apapun. Wal makhluqu la yakunu syarikan lil khaliq. Maka tentunya makhluk yang diciptakan tidak mungkin bisa disamakan dengan penciptanya dalam masalah peribadatan. Allati khalaqahum laha, yang justru Allah ciptakan makhluk-makhluk tadi adalah untuk beribadah kepadanya. Wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Dan Allah juga menjelaskan dalam ayat ini bahwa mereka tidak bisa membela, enggak bisa menolong, bahkan enggak bisa menolong diri mereka sendiri. Fa kaifa yusyrikuna bihi man la yastati'u nasra abidihi wa la nasra nafsihi. Maka bagaimana mungkin mereka menyekutukan sesuatu yang tidak bisa menolong penyembah-penyembahnya dan juga tidak bisa membela dirinya sendiri. Wa hadza burhanun zahir ala butlani ma kanu ya'budunahu min dunillah. Ini bukti yang nyata, yang sangat jelas. Bukti yang sangat jelas atas batilnya apa yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada wasfun aw wahada wasfu kulli makhluk. Dan itu adalah sifat gambaran seluruh makhluk. Gambaran seluruh makhluk. Hatta al-malaikah, hingga malaikat sekalipun. Wal-anbiya wa-salihin, para nabi dan orang-orang saleh semua sama. Mereka tidak bisa menciptakan, enggak bisa menakdirkan, enggak bisa menentukan. Wa asyraful khalqi, bahkan semulia-mulia makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa qad kana yastansir rabbahu 'alal musyrikin. Beliau meratap meminta pertolongan meminta kemenangan kepada Rabbnya, kepada Allah, melawan musyrikin. Wa yaqulu, dan berkata, Allahumma anta 'abdi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis kata beliau hasanun sahih. Disebutkan dalam doanya, ya Allah, engkau pendukungku, engkau pembelaku. Audi wa nasiri. Bika ahul, dengan engkau aku berupaya, dan dengan engkau pula aku maju, dan dengan engkau pula aku berperang. Ini karena engkau, untuk engkau aku berperang, aku berusaha, aku berupaya. Apa maknanya ini? Maknanya sama dengan kalimat la haula, ya ahul itu dari kata haula. La haula wa la quwwata illa billah. Maknanya, ya Allah, tolonglah aku, engkau penolongku. Aku enggak memiliki kekuatan dan daya upaya tanpa pertolongan-Mu. Aku tidak memiliki kekuatan dan daya upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Baik. Hadis ini dan sekian banyak hadis yang semakna dengan ini, bahkan ayat-ayat yang seperti ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki ketentuan takdir dan tidak memiliki kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau meminta kepada siapa? Kepada Nabi atau kepada Allah? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah pemiliknya. Bahkan Nabi disuruh oleh Allah untuk menyatakan tidak memiliki. Apa ayatnya? Naam. Qul inni la amliku lakum dharran wala naf'a. Aku tidak memiliki untuk kalian manfaat wala madarat, kata Nabi. La amliku lakum dharran wala rashada. Dalam ayat lain, aku tidak memiliki untuk kalian dharran wala rashada. Enggak memiliki madarat, enggak memiliki petunjuk. Maksudnya tidak bisa menentukan takdir baik dan takdir buruk. Enggak bisa menentukan takdir hidayah dan takdir ghawayah, kesesatan, penyimpangan. Enggak memiliki. Yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka doalah kepada Allah, ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, selamatkanlah kami, tolonglah kami. Ya Allah, lindungilah kami dari kejelekan dan penyimpangan, ila akhirih. Wa hadhil ayat ka qaulihi ta'ala. Dan ayat ini mirip dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wattakhudhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura. Kata Allah, mereka mengambil atau menjadikan selain Allah berhala-berhala atau tuhan-tuhan. Mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah yang tidak bisa menciptakan sedikit pun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Yang tidak memiliki untuk diri mereka sendiri madarat, tidak pula manfaat. Yang tidak memiliki kehidupan ataupun kematian, dan juga tidak bisa memiliki kebangkitan. Ini sifatnya siapa ini? Yang tidak memiliki naf'an wala dharran, tidak memiliki mautan wala hayatan wala nusyura. Sifatnya siapa? Seluruh makhluk. Sifatu kulli makhlukin. Sifatnya seluruh makhluk. Malaikatan kan, atau nabiyan mursal, atau ghairiha. Apakah malaikat-malaikat yang didekatkan, malaikat muqarrabun, ataupun nabi-nabi yang mursal, yang diutus, semuanya tidak memiliki manfaat dan madarat. Artinya tidak menakdirkan. Selalu setiap saya menyatakan tidak memiliki manfaat dan madarat, menerjemahkan ayat ini, ada yang salah paham. Tapi kan Rasulullah ada manfaatnya. Kita jadi tahu hidayah, tahu ilmu, tahu agama. Bukankah Rasulullah SAW kadang-kadang bisa menghukum seseorang dengan pedangnya dalam perang? Bisa membuat madarat. Kenapa dikatakan la amliku lakum naf'an wala dharran? Bukan ke situ maknanya. Maknanya bahwa Rasulullah SAW, semulia-mulia beliau, tetap makhluk, tidak bisa menentukan takdir, tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Tidak memiliki naf'an wala dharran, maknanya tidak bisa menyatakan kun fayakun, ini jadi baik. Kun fayakun, ini jadi jelek. Tidak bisa. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki manfaat dan mudarat, yang menakdirkan segala sesuatu dengan kehendaknya adalah Allah. Hanya dengan kalimat kun fayakun, hanya dengan kalimat kun maka jadilah. Sedangkan selain Allah tidak ada yang bisa menakdirkan segala kebaikan dan keburukan. Berarti ayat ini sama dengan ayat yang sedang kita bahas, menggambarkan sifat makhluk. La yamliku lahum li anfusihim darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Sama, tidak memiliki kematian dan kehidupan. Jangan dijawab, tapi kan manusia memiliki kehidupan. Dia hidup kan? Dan nanti habis itu mati. Berarti dia punya hidup, punya mati. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tidak bisa menentukan kehidupan dan tidak bisa menentukan kematian. Tidak bisa menentukan kehidupan, tidak bisa menentukan kematian. Karena mereka bukan Tuhan. Karena mereka bukan ilah. Dan mereka tidak memiliki kekuasaan tersebut. Yang memiliki hanya Allah SWT. Yang yamliku mautan wala hayatan. Yang memiliki mautan wa hayatan. Adapun makhluk la yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Tidak bisa menghidupkan yang telah mati. Enggak bisa mematikan yang hidup. Enggak bisa pula menentukan kebangkitan yaumul qiyamah. Dan jangan dijawab seperti Namrud. Apa jawaban Namrud? Ana uhyi wa umit, katanya. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang. Kamu saya hidupkan, bebas. Kamu saya matikan, dibunuh dia. Bukan itu yang dimaksud. Engkau membunuh dengan takdir Allah. Engkau memaafkan dengan takdir Allah. Engkau tidak menentukan sama sekali. Bahkan banyak orang yang ingin membunuh tapi tidak berhasil. Ada apa enggak ada? Banyak. Bahkan ada orang yang ingin mati, bunuh diri, enggak mati-mati. Sebaliknya ada yang pengen hidup, tiba-tiba mati. Ada yang berperang paling depan ingin mendapatkan syahid. Enggak mati-mati. Meninggalnya dalam keadaan sakit di atas kasurnya. Ada apa enggak ada? Ada. Bahkan sahabat yang lukanya di tubuhnya sampai 70 luka. Tikaman pisau, pedang, dan tombak. Dan semuanya di depan, gak ada yang di belakang. Artinya apa? Tidak pernah mundur, gak pernah berpaling. Selalu menghadap ke depan. Toh meninggalnya di rumahnya, sampai beliau sedih. Tetapi tentunya beliau sahabat mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Mendapatkan niatnya ingin syahid. Sebaliknya, ada penonton. Gak ikut perang. Nonton dari jauh. Kena peluru nyasar. Terjadi. Dalam beberapa peperangan. Bukan ikut berperang. Dia gak ikut. Penakut, pengecut, kedekut. Di pinggir. Jauh melihat dari jauh. Tiba-tiba ada peluru nyasar. Tepat di kepalanya. Meninggal. Ini menunjukkan bahwa kematian bukan milik dia. Kehidupan juga bukan milik dia. Kalau Allah kasih, dia hidup. Kalau Allah ambil kembali kehidupannya, maka matilah dia. Ini barakallahu fikum. La yamliku, mereka tidak memiliki mautan, wala hayatan, wala nusyura. Mirip dengan ayat lain. Tadi dalam surat Al-Furqan, dalam ayat lain dalam surat Al-A'raf. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massaniya as-su' in ana illa nadhirun wa bashir lilqaumi yu'minun. Katakan, perintah Allah kepada nabinya, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat, tidak pula madarat. kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu alamul ghaib, kalau aku mengetahui yang ghaib, niscaya aku akan perbanyak kebaikan dan tidak akan menyentuh aku kejelekan. Aku tidak lain kecuali hanya pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau percaya. Lihat ayat ini. Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menyatakan bahwa dirinya tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan kecuali dengan izin Allah. Enggak memiliki manfaat wala madarat illa biiznillah. Kalau saja Rasulullah tahu yang ghaib, niscaya beliau akan memperbanyak kebaikan dan niscaya tidak akan disentuh kejelekan-kejelekan. Enggak akan pipinya terkena batu, enggak akan berdarah, enggak akan patah giginya. Iya kan? Karena tahu, bentar lagi batu mau kesini. Iya kan? Tetapi beliau tidak tahu yang gaib. Maka beliau manusia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tidak memiliki sifat uluhiyah wala rububiyah. Tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Dan tidak mengetahui yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rashada. Disebutkan dalam ayat ini, Allah lah alimul ghaib, yang maha mengetahui yang gaib. Enggak pernah menunjukkan yang gaib-gaibnya kepada siapapun kecuali kepada beberapa rasul, diberitahu yang diberitahukan saja. Yang tidak diberitahu tetap tidak tahu. Berarti yang layak dikatakan alimul ghaib adalah Allah sendirinya. Nabi tidak alimul ghaib. Maka wahai kaum muslimin pembaca-pembaca burdah, ingatlah bahwa kalimat wa min ilmika ilmu lauhi wal qalami, dan termasuk ilmumu wahai rasul adalah ilmu lauhi wal qalam, ini adalah salah. Ini keliru, kesalahan besar. Nabi tidak tahu apa yang di lauhul mahfuz. Nabi tidak tahu yang ghaib. Dan Allah suruh nabinya untuk katakan, qul lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu yang ghaib, aku akan perbanyak kebaikan. Artinya tahu apa enggak tahu? Enggak tahu. Karena Allah katakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu alamul ghaib, lastakthartu minal khair. Katakan bahwa aku tidak memiliki manfaat dan madarat kecuali dengan kehendak Allah. Dan kalau saja aku tahu yang ghaib, aku akan perbanyak kebaikan dan aku enggak akan disentuh kejelekan. Kalau saja aku tahu yang ghaib. Artinya beliau tidak tahu yang ghaib. Kenapa dikatakan min ilmika ilmul lawhi wal qalami? Imma kazzabun wa imma jahilun. Bisa jadi pendusta. Rasulullah SAW tidak tahu dikatakan tahu yang gaib. Atau bodoh, enggak ngerti. Baca, baca. Apa artinya? Enggak tahu. Itu jahil namanya. Dan itu yang terbanyak. Itu yang terbanyak. Kebanyakan enggak ngerti. Hanya ikut-ikutan saja. Ini puji-pujian pada Nabi. Bagus. Enggak tahu di dalamnya ada yang salah. Ada yang berlebihan, ada yang ekstrim. Ada sifat-sifat ketuhanan diberikan kepada Nabi. Ini yang namanya dengan al-itra. Apa namanya? Al-itra. Yang disebutkan dalam hadis sahih, dalam Bukhari dan Muslim. La tutruni kama atratan nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdallahi wa rasuluh. Kata Nabi, la tutruni. Jangan mengitra aku. Itra itu pujian yang berlebihan. La tutruni, jangan puji aku melampaui batas. Berlebihan. Karena sungguhnya aku adalah hamba Allah. Milik Allah. Makhluk Allah. Maka ucapkanlah dengan benar. Abdullahi wa rasuluh. Hamba Allah dan rasulnya. Titik. Jangan berlebihan seperti orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Isa bin Maryam dipuji berlebihan. sampai dikatakan jelmaan Tuhan atau anak Tuhan atau satu yang tiga, tiga yang satu. Satu kesatuan antara Ruhul Kudus kata mereka dengan Maryam, dengan Isa, itu satu kesatuan yang tidak pernah bisa ditafsirkan oleh siapapun, oleh pendeta manapun sampai hari ini. Bingung mereka, maksudnya apa itu? Tiga tapi satu, satu sampai tiga itu maksudnya apa? Tidak ada yang paham. Khamilina azakumullah. Terjadi pada Nasrani jatuh ke dalam kekafiran ketika menganggap nabinya sebagai Tuhan. Anak Tuhan, jelmaan Tuhan, diberi sifat dengan sifat Tuhan. Sesat mereka, kufur mereka. Maka kita kaum muslimin jangan mengikuti jalannya Nasrani. Dan jangan memuji Nabi Muhammad SAW dengan puji-pujian yang berlebihan sampai memberikan sifat ketuhanan. Jangan memberikan sifat ketuhanan diantaranya adalah alimul ghaib. Wa min ilmika ilmul lawhi wal qalami. Dan diantara ilmumu adalah ilmul lawhi wal qalam. Atau ilmul lawhi wal qalam. Lawhul mahfud. Sedangkan qalamnya adalah pena yang pertama diciptakan oleh Allah. Yang Allah katakan padanya, tulislah. Apa yang aku tulis kata pena? Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua yang terjadi sampai akhir masa. Itu ilmu lauh. Apakah Nabi tahu ilmu lauh? Tidak. Nabi SAW manusia. Diberitahu, ya tahu. Enggak diberitahu, ya enggak tahu. Berarti Nabi tahu yang gaib kan? Nabi tidak tahu yang gaib. Kecuali beberapa perkara gaib yang diberitahukan kepadanya. Ya berarti tahu kan? Tidak tahu. Kalau enggak diberitahu, enggak tahu. Ya, tapi kan yang diberitahu, tahu. Kalau yang diberitahu, ya tahu. Bahkan kamu dan saya kalau diberitahu jadi tahu. Saya tanya pada kalian, tahu enggak nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal? Tahu enggak? Tahu. Oh, berarti kamu alimul ghaib. Ya enggak. Oh, diberitahu. Diberitahu akan muncul Dajjal nanti yaumul qiyamah, akan turun Nabi Isa di akhir zaman. Tahu apa enggak tahu? Tahu. Dari mana tahunya? Diberitahu oleh Rasulullah SAW. Apakah itu berarti alimul ghaib? Tidak. Yang diberitahu ya tahu, yang tidak diberitahu tidak akan tahu. Yang alimul ghaib, yang mengetahui segala sesuatu yang ghaib, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat akan dikumpulkan di padang mahsyar, ghaib atau bukan ghaib? Ghaib. Tahu enggak tahu kamu? Tahu. Ya karena diberitahu dalam Quran. Barakallahu fikum. Sehingga bedakan antara keduanya. Kalau setelah diberitahu jadi tahu, itu si setiap manusia diberitahu jadi tahu. Hanya saja Nabi mendapatkan wahyu, kita tidak mendapatkan wahyu. Kita mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang alimul ghaib itu yang tahu segala sesuatu yang akan datang, sesuatu yang ghaib, semuanya tahu. Itu Allah satu-satunya. La ilaha illahu. Dalil berikutnya. Tadi dalam surat Al-A'raf ayat 188, sekarang surat Al-Jin ayat 21 dan 23. Allah katakan pula pada nabinya, "Qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada illa balagham minallahi wa risalatihi." Akhirul ayat. Katakan wahai Rasul, aku tidak memiliki untuk kalian madarat, tidak pula memiliki petunjuk. Maknanya tidak bisa menentukan kamu dapat hidayah atau tidak dapat hidayah. Katakan inni la yujirani minallahi ahadun. Katakan bahwa aku tidak akan bisa seorang pun atau tidak ada yang bisa membela aku dari Allah. Enggak akan ada yang bisa melindungi aku dari Allah. Seorang pun. Walan ajida min dunihi multahada. Dan aku tidak akan dapati satu pun selain Allah tempat aku berlindung atau tempat aku bergantung. Enggak ada. Kecuali Allah Ta'ala. Disuruh nabinya untuk mengatakan begitu. Artinya kenalkanlah dirimu, wahai Rasul, bahwa engkau itu manusia. Tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Tidak bisa menentukan kebaikan dan kejelekan. Tidak bisa menentukan hidayah. Katakan, aku tidak memiliki. Artinya mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ila huna naktafi. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.